Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama yang wajib kita lakukan saudara-saudaraku sekalian yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang memelihara langit dan bumi telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekarang ini yaitu Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk hadir di khairul biqa, di tempat sebaik-baiknya di tempat di muka bumi ini. Apa? Al-Masjid. Masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu agama, dan barusan kita mendapatkan ilmu dari al-ustaz, ustazuna Mu'adz Al-Fadil. Semoga Allah jaga beliau. Semoga Allah berikan keberkahan ilmu pada beliau. Ini sebuah kenikmatan yang agung, wahai saudara-saudaraku sekalian. Di mana taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini? Ilmu. Tidak semuanya dari hamba-hamba Allah ini mendapatkannya. Padahal dengan ilmu ini, ilmu agama ini, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari kita kalau ditanya, mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala enggak? Saya tanya yang paling dekat. Mas, mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Jelas semua di antara kita ditanya pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di surga? Ada apa di surga kok pengen masuk? Banyak kenikmatan. Di mana surga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, wala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas oleh hati-hati manusia. Karena apa? Saking nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga luar biasa. Coba Anda bayangkan sekarang, kenikmatan yang paling nikmat menurut Anda. Contoh misalkan, wah, sekiranya ada yang bisa ngasih emas satu karung. Pernah bayangkan gitu? Bayangkan enggak? Saya mau ingin punya istana yang megah dengan pengawal yang kuat. Istri 4 misalnya yang sudah menikah. Ya, ya. Enggak masalah, bayangkan sudah. Tapi kenikmatan yang kita bayangkan itu di surga Allah Subhanahu wa taala lebih, lebih dan lebih lagi. Nah, itu surga Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kata para ulama, at-taqwa itu bukan produk akal, bukan dengan perasaan, tapi at-taqwa diraih dengan ilmu agama. At-taqwa, di mana orang-orang yang disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa, di mana janji Allah Subhanahu wa taala surga padanya, itu butuh ilmu agama. Karena apa? Sebagaimana kita tahu definisi takwa yang sering kita dengar, dan yang paling bagusnya definisi takwa itu disampaikan oleh seorang tabi'in yang agung yaitu Talaq ibn al-Habib. Ketika beliau ditanya tentang masalah takwa, at-taqwa itu adalah an ta'mal bi ta'atillahi ala nur min Allah tarju thawab Allah. Engkau beramal dengan ketaatan di atas cahayanya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di sisinya. Wa takha dan antasruk dan kau meninggalkan maksiatillahi ala nur minallahi tarju takhaf iqaballah dan kau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka takut karena Allah Subhanahu wa taala, takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahai kaum muslimin, perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Sehingga apa? Butuh belajar, butuh ilmu agama. Ilmu agama bukan milik para santri. Ilmu agama bukan milik kiai, ilmu agama bukan milik para ustaz, tapi ilmu agama diwajibkan oleh kita semuanya yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang jauh dari ilmu agama khawatir jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya belajar ilmu agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita belajar ilmu agama, kita tahu mana itu at-tauhid, di mana itu merupakan perintah yang terbesar kepada orang-orang yang bertakwa, kita jauhi. Dengan belajar ilmu agama, kita tahu ini syirik, di mana ini larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita jauhi. Ini surga, jalan surga. Dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama kita tahu ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana yang melaksanakannya, di mana yang menjalankannya, di mana yang mengamalkannya, ini merupakan titian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu agama ini kita tahu ini yang dilarang, ini bid'ah, ini hal-hal yang diadakan di mana di zaman Rasul tidak ada, kita jauhi jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama kita tahu haram, kita tahu halal. Yang halal kita jalankan, kita amalkan. Kemudian untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang haram kita tinggalkan, kita jauhi. Jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini at-taqwa yul ikhwani, saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, butuh ilmu agama. Ya. Butuh belajar. Caranya bagaimana? Ya caranya belajar duduk di majelis ilmu. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang diajarkan oleh Rasul? Di mana kalau kita ditanya, Pak, agamanya apa? Ya. Agamanya apa? Islam. Masa enggak mau belajar Islam? Kita. Ya. Siapa yang mau pelajari Islam ini kalau bukan pemeluknya? Siapa yang mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan pemeluknya? Kita tidak akan berharap seorang Yahudi, seorang Nasrani akan belajar dan mengamalkan sunnah Rasul. Tapi yang mengamalkan adalah pemeluknya. Kita ini yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semuanya. Ya. Belajar ilmu agama punya keutamaan. Sebagai cahaya. Ya. Bagi kita dalam meniti kehidupan. Cahaya di dunia maupun cahaya di akhirat. Nah, dibimbing kita dengan ilmu agama. Sebagai seorang pedagang, kita harus tahu hukum jual beli bagaimana supaya kita tidak terjatuh pada perdagangan-perdagangan haram. Di mana ketika perdagangan haram terjadi, labanya pun laba yang haram, kemudian dimakan oleh kita, dimakan oleh anak istri kita, dimakan oleh orang tua kita, misalkan dari laba yang haram. Bagaimana? Kita enggak tahu ilmunya. Penting. Bukan hanya sebagai, wah itu belajar ilmu agama untuk nyai aja, buat ustaz aja. Ya. Kita gak apa-apa, jadi awam aja. Tidak. Kata Rasul, talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Ya. Kewajiban menuntut ilmu agama itu semua untuk seorang muslim. Selagi kita mengaku diri kita seorang muslim, maka kewajiban untuk menuntut ilmu agama ada pada kita. Dakarun unta. Baik laki-laki maupun perempuan. Sigharan atau kibaran. Baik yang kecil maupun yang besar. Naam. Itu kewajiban menuntut ilmu agama. Karena kata para ulama, kewajiban menuntut ilmu agama itu, ya, dari kecil kita menuntut ilmu agama sampai kemudian ila makbarah. Sampai kita menuju kuburan kita. Itu menuntut ilmu agama. Ya. Itu penting wahai kaum muslim diketahui. Jangan malas, aduh udahlah, udah sepuh nih. Sudah lanjut usia saya. Enggak mau hadir di pengajian. Ya. Yang menuntut ilmu agama biar yang muda-muda, tidak. Semangat. Ya. Untuk kemudian kita mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, dan ini bentuk dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama, kata para ulama, min a'zamil ibadah. Ibadah yang paling mulia. Kita beribadah dengan ilmu, ya, ini luar biasa. Mulia dan agung. Dan sungguh sangat celaka bagi seorang yang beribadah yang tidak didasari dengan ilmu. Dia meyakini ini adalah ibadah, ternyata bukan ibadah. Nah, hakadza kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan dalam menuntut ilmu agama, ya, sedikit. Ya. Dibandingkan manfaatnya, dibandingkan janji surga Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dibayangkan. Ya. Sudah kita menuntut ilmu agama ikut pengajian seminggu sekali. Ya sudah, alhamdulillah, bersyukur. Ya. Kalau ada yang lebih, hadiri lagi siapapun. Ya. Ustaz yang mengisi pengajian menyampaikan ilmu agama. Mungkin kita duduk di sini 2 jam. Kesemutan. Atau mungkin agak lelah. Tapi selagi kita ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala manfaatnya yang Allah datangkan kepada kita sungguh tidak terkira dan tidak bisa diukur dengan harta. Tidak bisa diukur dengan kemahalan dunia. Tidak bisa. Mulia. Bagi orang mana'alima. Bagi orang yang mengetahui. Ya. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, kalaunya sekiranya al-abna'ul muluk, ya, anak-anak raja itu kalau tahu tentang fadilahnya majelis ilmu, maka mereka akan berlomba merebut dengan pedang-pedang mereka. Karena apa? Riyadul Jannah, ini taman-taman surga. Kalau tahu mereka, direbut nih kita ini di majelis pengajian ini, direbut sama mereka dengan pedang-pedang mereka. Kalau tahu, tapi mereka rata-rata tidak tahu, sibuk dengan dunia. Bagi yang tahu, masya Allah, riyadul jannah, surga-surga Allah, kebun-kebun surga, ya, kebun-kebun surga, riyadul jannah. Rasul mengatakan majelis pengajian seperti ini. Nah, oleh karenanya, ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, untuk kita berlomba bersemangat menghadiri majelis ilmu agama ini, di mana di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah tahu, duduk. Isbir, sabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Ya. Sabarlah engkau. Sabarkan dirimu. Dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Ya. Yang menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa sih tujuannya? Tujuan kita menghadiri majlis ilmu. Kita menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menginginkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah bertemu, sabar kita. Ya. Sabar dengan itu. Mungkin sebagian kita harus mengorbankan waktu kerjanya. Sedikit tidak masalah. Kalau memang itu manfaatnya untuk agama kita. Nah. Mungkin sebagian kita harus menempuh jarak yang jauh. Ya. Untuk menghadiri pengajian ini. Tidak masalah, kita korbankan. Karena manfaat yang akan kita dapatkan lebih dan lebih dari itu semuanya. Nah, justru sebaliknya bagi orang yang tidak mau mengorbankan syai' minad dunia, sedikit dari dunia, dan dia kemudian mengorbankan ilmu agama di mana ilmu agama itu lebih penting, khasir. Rugi dia. Ada kesempatan demikian? Ya, dah nanti ajalah pengajian mah gampang bisa dengar rekaman. Dia tidak tahu kalau duduk di majelis ilmu, sekian keutamaan yang ada, didoakan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Ya, masya Allah, banyak dan banyak. Ya. para malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu agama. Nah, luar biasa saudara-saudaraku sekalian. Oleh karenanya para ulama membuat bab tentang permasalahan ini untuk kita berbadiru bi'amal, ya, untuk kita bersemangat, ya, melaksanakan amalan soleh dan a'zamil a'mal soleh ini. Termasuk amalan soleh yang paling mulia adalah menuntut ilmu agama. Nah, cahaya ilmu agama ini irsyadat, petunjuk-petunjuk dan cahaya bagi kita. Nah, ibarat ketika misalkan kita harus menempuh sebuah lorong, ya, yang gelap gulita. Nah, sebelah laginya lorong yang penuh dengan cahaya. Kita pilih yang mana? Pilih yang kedua. Karena terang jalannya. Ketika kita memasuki lorong tersebut, kita tahu ini ada ular, kita hindari. Ini ada batu besar, kita hindari. Ya. Tapi ketika kita memasuki lorong yang gelap, kita tidak tahu mana itu ular, mana itu kayu. Mana letaknya batu besar yang kalau kita jalan bisa menabraknya. Nah, ilmu agama ini adalah cahaya bagi kita dalam meniti kehidupan kita. Masa kita tidak ingin menambah cahaya kehidupan kita agar kita tidak tersesat, ya, agar kita tidak terjatuh, agar kita selamat, ya, di akhirat kelak. Nah, sampai jam berapa ya? 5:30. Baik. Baik, ayang. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan sebuah bab, ya, yang dinukil oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahallahu taala tentang bersegeranya kita beramal saleh. Ya. Bab tersebut adalah bab yang ke-10 dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau kita mendengar kitab Riyadhus Salihin, insyaallah bukan hal yang asing, ya, dengan kitab ini. Terkhusus di Indonesia karena kitab ini sering dikaji di pondok-pondok pesantren, di pengajian, karena pengarangnya yaitu Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala adalah bermazhab Asy-Syafi'i, dan di Indonesia kitab-kitab beliau banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang agung kita bisa mempelajari kitab beliau, ya, di mana di dalamnya luar biasa terdapat kandungan yang sangat mulia. Di kitab tersebut dinukilkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil dari amalan-amalan yang dijelaskan di dalam kitab tersebut. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahallahu ta'ala bab al-mubadara ila al-khairat wa hassu man tawajjahu lil khair 'ala al-iqbalu 'alayhi bil jidd min ghairi taraddud. Terjemahan ringkasnya adalah bab terkait dengan bersegera untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan, dan kemudian wahasu tawajjuhul khair, dan menyemangati orang-orang untuk melakukan kebaikan ini dan menerima kebaikan ini bil jidd, dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat yang pertama yaitu di surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam masalah kebaikan. Kemudian di ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi menukilkan sebuah ayat dari surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, di mana luasnya seluas langit dan bumi. Ya. 'Iddat lil muttaqin. disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terkait dengan bab ini, bahwa kata beliau, dalam bab ini terkandung sebuah wahadal unwan tadamman amrain. Dalam bab ini terkandung dua permasalahan penting. Al-awwal, yang pertama kata beliau, al-mubadarah wal musara'ah ilal khair. Dalam bab ini terkandung di dalamnya hasungan untuk bersegera melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Wa tsani anal insana idza azima 'alal amri wa huwa khair falyamdud bihi wa la taraddud, ya. Dan jikalau seorang itu sudah mempunyai keinginan kuat dalam melaksanakan amalan soleh, jangan ditunda, segera dilaksanakan. Naam. Dua perkara penting ketika kita punya kesempatan untuk beramal soleh, jangan ditunda. Ya. Jangan ditunda, segera dilaksanakan. Naam. Oleh karenanya kata beliau, bahwa ketika kita ada kesempatan untuk beramal soleh, jangan ditunda, jangan malas. Ingatlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Rasul bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Wa fi kulli khair ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Dan pada setiap masing-masingnya, mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ini masing-masingnya mempunyai kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk, dan engkau bersemangatlah dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan pada dirimu. Ya. Wasta'in billahi wa la ta'jal. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lemah. Ya. Dalam hadis ini bisa diambil faedah. Inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya bimbingan, ya. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari lisan Rasul kecuali kebaikan, ya. Masyaallah, kita mendengarkan kalam perkataan sebaik-baiknya manusia yang jelas pasti kebenarannya, ya. Al-haq terdapat di dalamnya. Nah, kata beliau, seorang mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Ya, dimaksud dalam hal ini adalah kuat dalam melaksanakan ibadah, tidak lemah, ya, dalam menunaikan ibadah, rajin, ya, tidak menundanya dari sekian amalan-amalan saleh. Nah, dan masing-masingnya, baikkah seorang mukmin dia yang seorang yang rajin beribadah, tidak menunda-nunda kebaikan, dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah, ini masing-masing punya kebaikan. Apa? Masing-masingnya masih mukmin, bukan kafir. Dua-duanya mukmin, mempunyai kebaikan, tapi tingkat kebaikan seorang yang pertama ini lebih baik dibandingkan yang kedua. Ya. Bagi kita yang ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih, beribadahlah dengan taat, rajinlah kita dalam menunaikan sunnah, jangan ditunda, ya. Sebaliknya, bagi seorang yang mukmin yang lemah, dia mempunyai kedudukan tersendiri. Nah, dan kata Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, fal insanu rubbama bitawani fil syai' wa la yaqdir 'alaihi ba'da dhalik imma bimaut au marad au wafat au ghair dhalik. Oleh karenanya saya nasihatkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh, di mana seorang itu terkadang ketika ingin mengamalkan sebuah amalan soleh dan dia menunda-nundanya, apakah terhalang dengan meninggalnya dia, wafatnya dia, atau dia sakit atau hilang kesempatan, rugi dia. Nah, oleh karenanya hadis ini, ayat yang tadi disebutkan dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan tadi, itu menyemangati diri kita untuk tidak menunda-nunda amalan saleh. Ya. Idza asbahta, jika engkau dalam kondisi di pagi hari, wala tantadzirul masa, jangan engkau tunda sampai pagi, sampai sorenya. Wa idza amsaita, dan jika engkau ada di waktu sore, jangan wala tantadzirus shabah, jangan kau kemudian tunggu waktu pagi, jangan. Ketika ada pengen sedekah, ada nih lebih gajian ini, mau bersedekah kepada fakir miskin, lihat saudaranya yang kelilit hutang, lihat saudaranya yang membutuhkan, pengen ke rumah sakit enggak punya biaya, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, khawatir kemudian uangnya hilang, diambil orang, uangnya kepake dan macam-macamnya, ya, akhirnya gagal dia beramal soleh. Nah, ada pengajian, wah ini kesempatan nih, sudah siap berangkat. Ya. Tapi kata orang, wih gimana nih, ada kalau yang kerja ada order nih, misalkan, udahlah mending order aja, nanti pengajian bisa bulan depan, bisa pengajian pekan depan, ditunda. Belum tentu pekan depan ada pengajian, belum tentu ustadznya bisa hadir, ya. Atau bisa jadi dia pun terhalang kembali, ya. Akhirnya nggak bisa. Nah, jangan ditunda. Bagi yang sholat malam, Allah berikan kesempatan dia kemudian sholat malam, bangun di waktu malam, segera ambil wudhu, ya. Jangan ditunda. Ah, sebentar lo, aduh sebentar 5 menit aja. Ya, selesai akhirnya sama pagi hilang sudah kesempatan. Ah, ini setan. Ah, 5 menit tunggu. Ah, setel alarm 3 kali. Sampai bunyi 4 kali, 5 kali, ya, lewat. Jangan ditunda amalan-amalan saleh. Ya. Bagi yang haji, ada hadis tersendiri. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal." Jika lo engkau ingin salah satu di antara kalian ingin berhaji, jangan ditunda-tunda. Fa inna qad yamrad al-marid, karena terkadang datang itu sakitnya pada orang yang sakit, ya. Wa dallu rahilah, dan terkadang juga bisa jadi rahilahnya anunya kendaraannya tersesat, ya. Dan berbagai macam. Nah, oleh karenanya ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakallah, ya, ketika ada peluang amalan saleh di depan kita, jangan ditunda. Apapun bentuk amalan soleh kita, yang bertetangga, ketika dia masak, ada lebihnya untuk tetangga, apa saja dari bentuk amalan soleh tersebut, jangan ditunda. Karena apa? Karena ketika suatu waktu kita ingin menunaikannya, yang ternyata terhalang dengan sebab-sebab tadi, rugi kita. Rugi. Nah, sementara waktu terus berjalan, gak bisa kembali. Dikatakan oleh para ulama, membandingkan, ya, kenikmatan waktu dengan kenikmatan selainnya. Sebutkan, kalau kita kehilangan harta, taruhlah uang, taruhlah emas, taruhlah mutiara dan sebagainya, bisa di suatu saat itu akan datang kembali kepada kita, bahkan lebih banyak, ya. Misalkan. Tapi kalau waktu yang sudah hilang, tidak akan pernah kembali, walaupun satu detik. Kembali dulu, satu detik. Dua detik saya mau. Tidak bisa. Tidak ada yang mampu dari kita untuk membalikan waktu, walaupun satu detik. Hilang sudah kesempatan itu. Sebagian ulama lain mengatakan, setiap nafas yang kita keluarkan, ya, itu sudah hilang bagian dari umur kita. Hilang. Sudah. Ya. Makanya ini yang perlu diingatkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya. Ada acaranya ulang tahun. Wow, ulang tahun. Senang panjang umur. Ya. Pada hakikatnya, harusnya ketika dia bertambah umur, semakin sedih, hilang umurnya. Ya. Bukannya gembira. Orang mau mati kok gembira. Wah, umur saya bertambah 30 tahun, umur saya bertambah 17 tahun, umur saya bertambah ini. Pada hakikatnya, ketika bertambahnya umur seseorang itu adalah berkurang umurnya. Bukannya gembira, justru dia bersedih. Bukan dirayakan, tapi dia harus mengintrospeksi dirinya. Naam. Kan hilang bagian dari hidupnya. Hilang baginya kesempatan. Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman ini, wasari'u, bersegera kita menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di surat Al-Baqarah ayat 148. Ya. Fasabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam menuntut dalam meraih kebaikan, berlomba. Namanya lomba itu penuh dengan semangat kalau kita mau menang dalam lomba tersebut. Ya. Kalau kita ingin menang dalam berlomba, semangat gak ditunda. Ya. Jangan malas, penuh dengan persiapan. Itu orang sedang berlomba. Nah, kemudian di ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wasari'u ila maghfirah. Segera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bani Adam, anak-anak Adam khata, banyak melakukan kesalahan, dosa. Ya. Mungkin sebagian kita menganggap dosa-dosa besar jadi dosa-dosa kecil. Ya. Jadi kita santai saja melaksanakannya, na'udzubillah. Sehingga dosa kecil pun kita anggap biasa. Jangan. Wahai kaum muslimin, rugi. Bertobatlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wasari'u ila maghfirah. Segera kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan seorang yang muda yang dia menunda taubatnya atas dosa-dosanya itu sebuah kejelekan. Ya. Sebuah kejelekan. Dia masih muda nih. Tidak katakan muda kata para ulama di bawah umurnya 40 tahun. Ya. Orang yang umurnya di bawah 40 tahun itu masih muda kata ya, para ulama. Kalau yang di atasnya sudah tidak muda lagi. Terkait dengan hal ini, seorang anak muda yang dia menunda taubatnya karena dosa-dosanya itu sebuah kejelekan. Jelek orang menunda taubat itu. Lebih jelek lagi seorang yang sudah tidak muda lagi tidak mau taubat. Itu lebih jelek lagi. Umurnya sudah 40 ke atas tapi terus dalam kemaksiatan, terus dalam pelanggaran, terus meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sholat, terus bermaksiat. Ya. Dan lain-lainnya. Padahal usia dia sudah tidak muda lagi. Ini kejelekan dan kejelekan. Nah, anak muda saja ketika dia tidak mau bertobat dengan dosa dan sebuah kejelekan, apalagi sudah tidak muda lagi. Kesempatan dia untuk beramal soleh lebih sempit. Kesempatan dia untuk melakukan taubat lebih sempit. Ya. Tapi terus dia dalam kondisi tidak mau bertobat. Terus bergelimang dengan dosa. Terus bergelimang dengan ribanya. Na'udzubillah, terus dia dalam keseharian dengan zina. Keseharian dengan kezaliman. Ya. Dan lain-lainnya dari kemaksiatan. Gak mau taubat. Na'udzubillah. Ya. Kerugian yang akan dia timpa. Kemudian malaikat maut menjemputnya. Ya. Sudah tidak ada kesempatan. Dia beramal soleh. Nah. Ada sebuah nasihat yang agung dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kata beliau, al-yaum, hari ini nih kita hidup nih. Hari ini kita hidup, ya. Amalun wala hisab. Yang ada hanya beramal, beramal dan beramal, belum ada perhitungan. Wala hisab, belum ada perhitungan. Wa ghadan, dan besok hari ketika kita di akhirat sudah meninggal kita, yang adanya hisab wala amal. Yang ada perhitungan, dihitung amalan kita. Ya. Yang baik dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dibalas dengan kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pantas masuk annar, masuk neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat tidak ada dua tempat, tidak ada tempat yang ketiga, hanya ada dua tempat. Imma surga atau neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Pergunakan kesempatan yang ada pada kita itu sebaik-baiknya. Nah, detik demi detik yang kita jalani dalam kehidupan ini senantiasa dengan amalan saleh. Ya. Jauhi kita dengan hal-hal yang jelek. Nah, ada sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada ulama yang mulia yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala terkait dengan hal ini. Yaitu al-jazaul hasana al-hasana ba'daha wal-iqabu sayyi'ati sayyi'ati ba'daha. Kata beliau, sebuah balasan kebaikan itu maka akan muncul kebaikan-kebaikan setelahnya. Dan ingat, hukuman bagi seorang yang melakukan kejelekan akan muncul kejelekan-kejelekan berikutnya. Kayak kita sekarang berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan menghadiri pengajian. Ya. Kita datang saja dari rumah dengan niatan untuk hadir di majlis pengajian, sudah amalan soleh. Ya. Kemudian masuk ke masjid berwudu dengan sempurna, sebuah amalan soleh. Kita ketemu teman-teman salaman, kemudian mengucapkan salam, sebuah amalan soleh. Kemudian kita sholat sunnah sebelum masuk masjid, amalan soleh. Kemudian kita duduk mendengarkan Al-Quran wa sunnah pengajian, amalan soleh. Belum lagi amalan hati kita. Kita menuntut ilmu agama karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biar tahu halal haram, sebuah amalan soleh. Kita berharap ar-raja dalam hati kita untuk diampuni dosa-dosanya, sebuah amalan saleh. Itu yang kita tahu. Sekedar pengen menghadiri pengajian, sekian amalan saleh itu. Ya. Belum kalau kita ternyata terjatuh, na'udzubillah. Ya. Sebaliknya kalau kita terjatuh dengan sebuah kejelekan, sebuah dosa-dosa. Ya. Contohlah kita, misalkan kita bermusuhan dengan saudara kita. Awalnya dosanya cuma bermusuhan. Wah, sana ini. Saya jualan, taruhlah jualan madu, sana jualan madu. Persaingan muncul, sana harganya lebih murah ini. Wah, terjadi akhirnya terjadi permusuhan. Dari awal permusuhan ini harusnya mereka dia ketemu saling sapa, saling salaman, tiga kejelekan. Yang satunya sini gibah, yang satunya gini, gibahi juga. Ini menggunjing yang ini menggunjing ini, kejelekan lagi. Dan biasa orang bermusuhan akan saling mengangkat dirinya, saling sombong, kejelekan berikutnya. Kemudian dia mempengaruhi teman-temannya untuk dia punya teman, yang ini punya teman, kejelekan berikutnya. Terus muncul dari kejelekan. Ya, itu balasannya orang berbuat kejelekan. Kiaskan dengan yang lain. Nah, oleh karenanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada kesempatan kita beramal soleh, ya segera, jangan ditunda, karena akan muncul insyaallah amalan-amalan soleh berikutnya. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim, amal soleh laha akhwat, amalan-amalan soleh itu punya saudara-saudaranya. Ketika ini dilaksanakan, ini akan dilaksanakan terus. Tapi sebaliknya, asyar, kejelekan itu laha akhwat, punya saudara-saudara juga. Ketika kemaksiatan ini dijalankan, maka ada kemungkinan besar kejelekan-kejelekan berikutnya akan dilaksanakan. Nah, mungkin demikian pertemuan kita ya pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat terkhusus bagi yang menyampaikan. Kalau ternyata bermanfaat bagi yang mendengarkan, walhamdulillah. Mohon maaf barangkali ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Tentunya hal ini keluar dari kebodohan saya dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.